Eh, ada Sogo tanggal 20 nikah nanti ya. Sama 24 ya. Terima kasih sekali lagi. Thank you. Dan teman-teman semuanya Kebo juga terima kasih, dan kawan-kawan semuanya luar biasa. Teman-teman Oplos semuanya, selamat siang Macoro. Terima kasih sekali lagi dan kawan-kawan semuanya. Silakan Dot, lelah mengalah bersama Romansa News. Hati ini tak dapat terobati, telah sekian lama hidup bersandiwara. Biar ku mengalah asal engkau bahagia.